Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul maf'uli bihi wa huwa al-ismu alladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'lu. Nahu darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Wa ittaqullaha wa yuqimuna as-salata wa huwa 'ala qismaini zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru qismani muttasilun nahu akramani wa akhawatihi wa munfasilun nahu iyyaya wa akhawatihi. Wa qad taqaddama dhalika fi faslil mudmari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Babul maf'ul bih. Bab maf'ul huwal ismu alladhi yaqaw alaihi al-fi'lu. Dia adalah isim yang terletak fi'il padanya. Nahu darabtu Zaidan, ini Zaidan maf'ul bih. Rakibtul farasa, farasanya maf'ul bih. Ittaqullah lafaz jalalah maf'ul bih. Yuqimuna shalah salatam itu maf'ul bih. Baik. Wa huwa ala qismain. Nah, maf'ul bih ini ada dua macam. Zahirin isim zahir wal mudmarin dan mudmar domir. Fa zahiru kama taqaddama dzikru zahir yang disebutkan di atas Zaidan, Farosa, lafaz jalalah, as-salata itu semua isim zahir. Wal mudmar qisman. Nah, yang mudmar ada dua macam. Muttasil nahu akramani akramtuka, gitu kan, akramahu ya akramtana, itu muttasil wa akhwatihi. Munfasil nahu iyaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini dhamir munfasil iyaya wa akhwatihi. Nah, nanti masalah mana dhamirnya, apakah iya atau nyambung dengan ya, dengan kaf iyyaka. Nah, itu nanti perinciannya. Kalau anda salah, sudah berlalu waktu itu di pembahasan kajian al-mumti, yang domir adalah iyanya. Adapun kafnya harful khitab, ya harfu mutakallim, ya, dan seterusnya. Waqad taqaddama dzalika fi fasl mudmar. Ini telah berlalu di pembahasan mudmar. Lanjut Hilmi. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu al-maf'ulu bihi أي الذي فعل به الفعل الفعل ومفاعيله خمسة كما تقدم في المتن وبدأ بها المصنف لأنها الأصل وغيرها محمول عليها وبدأ منها bil maf'uli bihi li'annahu ahwajun ila isim tafdil ghairu munsharif af'al li'annahu ahwaju ila al-i'rabi lil tibasihi bil fa'ili wa li'annahu aktharu isti'malan. Tayyib. Al maf'ul bih alladhi fa'ala bihi al fi'lu. Maf'ul bih yaitu fi'il yang fa'ala bih, yang memberlangsungkan kata kerja kepadanya. Nama fa'il, maf'ul itu ada lima. Kama taqaddama fil matan, sebagaimana berlalu di matan. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, ya. Kemudian maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Nah, itu ada lima. Taib. Wabada'a biha al-musannifu. Dan musannif memulai dengannya, dengan maf'ul bih. Kenapa kok maf'ul bih duluan, gak maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, maf'ul li'ajri dan yang lainnya? Li'annaha al-aslu. Karena maf'ul bih inilah asal dari mafa'il. Wa ghairuha mahmulun 'alaiha. Dan selain maf'ul bih, dari maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, itu semua nanti dibawa kepada maf'ul bih. Ya, Wa bada'a minha bil maf'ul bih. Dan musannif memulai dengan maf'ul bih li'annahu ahwaju ilal i'rab. Karena maf'ul bih inilah yang paling membutuhkan i'rab. Li'irtibasihi bil fa'ili. Karena dia tersamarkan ya dengan fa'il. Li'annahu aktsaru istimalan. Karena dia yang paling banyak penggunaannya. Misalkan saya mengatakan daraba Ahmad Ibrahim. Daraba Ahmad Ibrahim. Kalau Anda katakan daraba Zaidun Amron, atau antum membaca di sebuah kitab daraba Zaidun Amron, ada alif, ada alifnya di Amron ya. Jadi ketahuan, oh ini mansub. Tapi kalau daraba Ahmad Ibrahim, daraba Musa Isa. Misalkan begitu. Ahabba Musa Isa. Nah, mana fa'il, mana maf'ul nih? Nah, ini butuh i'rab. Ya. Butuh i'rab. Nah, biar dibedakan dia dengan fa'il. Terus lanjut. Wa qawluhu wa huwa al-ismu ila akhir al-maf'ulu bihi lughatan man waqa'a alaihi al-fi'la. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Hissiyan kana al-fi'lu nahu darabtu Zaidan aw ma'nawiyan nahu ta'allamtu al-mas'alata. Fa inna ad-darba hissiyun wa ta'alluma ma'nawiyun wa qad ashara al-musannifu ila hadha bil amthilati fal awwalani lil hissiyyi wal akhirani lil ma'nawiyyi. Ah, perhatikan. Dia adalah isim maf'ul bih secara bahasa man waqa'a alaihi al-fi'lu, yaitu fi'il yang terletak padanya. Baik fi'ilnya hissi ya, yang dijangkau dengan indera. Semisal dorabtu itu kan hissi ya. Ya, dipakai indera. Atau ma'nawi ta'allamtu al-mas'alata. Aku mempelajari. Mempelajari itu kan enggak hissi ya. Nah, itu ma'nawi. Ya. Fa inna darba hissi wa ta'alluma ma'nawi, itu kan jelas ya. Uhibbuha misalkan. Uhibbuha. Fa'ilnya di sini, fi'ilnya di sini hissi atau ma'nawi? Ma'nawi. Uhibbuha. Uhibbuhunna. Ini ma'nawi. Ya. Tapi kalau saya katakan adribuhum, hissi atau ma'nawi? Hissi. Ya. Nah, waqad asyara al-musannifu ila hadha bil amsilati. Musannif telah mengisyaratkan hal ini dengan contoh-contoh. Dua yang awal hissi, darabtu Zaidan, raqibtul faras, dan akhir dua yang akhir makna wattaqullah yuqimunash-shalah. Yuqimunash-shalah maknawi. Kan mendirikan salat ya. Allahu a'lam. Terus lanjut. Fastilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi al-ismu ila akhir. Nah, kalau secara istilah itu yang disebutkan oleh musannif ya, wal ismu alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Dia adalah isim yang fi'il terletak padanya. Ya, muslim baca muslim. Tsumma qala syarih rahimallahu ta'ala fa qawluhu al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu wa huwa yashmalu fa huwa yashmalu as-sariha kal mithalaini as-sabiqaini wa amthilatul musannifi wa amthilati al-musannifi al-muawwali bihi nahu uhibbu annaka mujtahidun ay ijtihadaka. Taib. Dia adalah isim kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Enggak termasuk di sini fi'il dan huruf. Enggak ada fi'il yang ataupun huruf yang jadi maf'ul bih. Nah, kalau di isim berarti dia yasmal, dia mencakup sharih. Semisal dua contoh yang lalu. Ya. Dan amsilah musannif dari contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. atau mu'awal bihi, mu'awal bisharih. Berarti dia nanti masdar, ya, yang dihasilkan dari peleburan harfu, huruf masdar dan fi'il yang ditakwil dengan masdar. Uhibbu annaka mustahidun. Berarti takdirnya uhibbu ijtihadaka. Ya. Taib. Misalnya antum mengatakan uridu an adhaba ila as-suq misalkan. Uridu an adhaba. Ya. Berarti maf'ulnya mana? Dhahaba yadhabu apa? Masdarnya? Dhahabun. Berarti uhibbu uridu dhahaban ila suq. Nah, uridu an adhaba. Baik. Uridu dhahaban ila suq. Nah, hai barakallahu fik. Uridu an usafira. Berarti takdirnya apa? Uridu safaron. Ya, uridu an uraji'a darsi. Berarti takdir apa? Uridu muraja'ata darsi. Baik. Terus lanjut Musri. Wa qawluhu alladhi yaqa 'alaihi al-fi'lu kharaja bihi baqiyatul mafa'ili. Baik. Nah, berarti enggak termasuk di sini dari alladhi yaqa 'alaihi fi'lu yang terletak, fi'il yang terletak padanya, keluar dari sini atau tidak termasuk di sini baqiyatul mafa'il, maf'ul maf'ul yang lain. Maf'ul mutlak, li'ajli, ma'a, maf'ul fi. Ya. Terus wal muradu biwuku'ihi 'alaihi ta'likuhu. Kalau ta'lik ada ya-nya. Ta'allukuhu bihi min ghairi wasitati harfin bihaitsu la ya'qilu al-fi'la bidunihi. Bihaitsu la yu'qalu. La yu'qalu al-fi'la bidunihi. Al-fi'lu bidunihi. Terus sawa'un kana at-ta'alluqu ala sabilil itsbati nahu darabtu Zaidan aw ala sabilin nafyi nahu lam adrib Zaidan. Fa inna Zaidan fil mithalaini muta'alliqun bil fi'li wal fi'lu yatawaqqafu fahmuhu alaihi. Baik. Wal murad bi wuqu'ihi alaihi, yang dimaksud fi'il terletak padanya itu ta'allukuhu. Itu dia berkaitan dengan fi'il min ghairi wasitati harfin, tanpa ada perantara huruf. Bihaitsu la yuqalu al-fi'lu bidunihi, di mana fi'il tidaklah dipahami tanpanya, tanpa maf'ul bih. Sawa'un kana at-ta'alluqu ala sabilil isbat, apakah ta'alluqnya maf'ul bih dengan fi'il tersebut, ya, atau ta'alluqnya fi'il dengan maf'ul bih tadi, ya, dengan isbat darabtu Zaidan au ala sabilin nafi lam adrib Zaidan. Fa inna Zaidan fil misalain muta'alliqun bil fi'li. Zaid maf'ul bih di sini muta'alliq dengan fi'il. Wal fi'lu itawaqqafu fahmuhu alaih. Sedangkan fi'il dipahami pemahamannya itu bergantung kepadanya, kepada si maf'ul. Ya, terus an-nasibu. Wal nasibu lil maf'uli bihi wal fi'lu al-mutaaddi au ma ya'malu amalahu. Nah, sedangkan yang menasabkan maf'ul bih ini adalah fi'il mutaaddi, bukan fi'il lazim. Atau yang beramal amal fi'il, ya, isim fa'il misalkan, masdar, ya, dan seterusnya. Terus fal awwalu kama taqaddama wa tsani kasmil fa'ili nahu Zaidun raqibun farasan. Ah, kalau yang awal kan fi'il mutaaddi yang sebelumnya. Nah, ini kalau isim fa'il amilnya Zaidun raqiban raqibun farasan. Farasan maf'ul bih, mana amilnya? Raqibun. Raqibun, karena raqibun isim fa'il beramal amal fi'il. Terus wasmul fi'li nahu daraki Zaidan ai adrikuhu. Ha? Adraka yudriku adrikhu. Ai adrikhu. Ah, jadi dan yang kedua berikutnya isim fi'il. Isim fi'il amr ini namanya. Isim fi'il itu ada tiga, isim fi'il amr, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari. Ya. Nah, isim fi'il amar banyak tuh, di antara soh maknanya uskut. Ya. Nah, kalau wazan fa'ala, nanti dia fi'il amar wazan fa'ala itu diganti nanti dengan isim fi'il amar wazan fa'ali. Ya, fa'ali. Taib. Nazala yanzilu inzil boleh diganti nazali. Ya. Ya Zaidu nazali berarti apa? Inzil. Ya Zaidu. Ya, darabi Zaidan gitu. Darabi Zaidan maksudnya apa? Idrib Zaidan. Kalau idrib fiil, kalau ini isim. Daraki Zaidan. Ya. Daraki adraka yudriku. Idrak. Apa artinya? Kenalilah Zaid. Dapatilah si Zaid, maksudnya kenalilah si Zaid. I adrikhu. Terus wal masdaru nahu ajabani darbuka Zaidan wa ghairu dzalika. Baik, masdar kalau ajabani darbuka, darbun. Ya, darbun fa'il dari ajabani. Wa mudaf kaf mudafun li Zaidan maf'ul bih dari darbun. Dan yang lainnya misalkan sigha mubalaghah. Ya. Kalau naibul fa'il kalau isim maf'ul enggak bisa. Karena ma'mul dari isim maf'ul adalah naibul fa'il. Terus wa qawluhu wa huwa ala kismaini ai kama annal fa'ila kadzalika. Ah, dia dua macam sebagaimana fa'il juga demikian. Fa'il kan ada fa'il isim dhahir ada mudmar. Nah, maf'ul juga demikian. Kalau yang maf'ul mudmar jelas ya. Terbagi dua, muttasil dan munfasil. Kalau muttasil uhibbuha. Ya. Darabtuka. Nah. Uhibbuhunna. Darabtukum. Nah. Kalau antum daraba aja. Darabtu. Nah. Mantok diganti darabtuhu. Uhibbuhunna, uhibbuha. Nah, itu muttasil. Kalau munfasil iya ya. Ya. Iyyaki uhibbu. Nah, itu bahaya itu. Karena yufidul hasr. Nah. Tufidul hasr. Cuman dia aja satu-satunya. Maka jangan pakai iyyaki uhibbu. Uhibbuki aja. Ya, karena maknanya berbeda ya. Kenapa pakai munfasil terus ditakdim tufidul hasr? Ya. Tufidul hasr. Wa takhsis. Bahaya kali. Ya. Kalau mahabbah gitu. Iyaki boleh tapi jangan uhibbu. Iyaki akrahu. Hanya kamu yang aku benci misalkan. Allah musta'an ya. Nah. Taib. Taib qala wal aslu fihi ayata akhara anil fa'ili. Hukum asal dari maf'ul bih dia diakhirkan dari fa'ilnya. Warisa Sulaimanu Dauda. Nah, Daud maf'ul bih dari warisa. Sulaiman mewariskannya dari Daud. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan. Terkadang dia mendahului fa'il, boleh aja hukumnya. Atau wujuban, terkadang juga wajib. Nah. Waqad yataqaddamu 'alal fi'la wal fa'ila. Terkadang juga dia mendahului fi'il dan fa'il sekaligus. Kama taqaddama fi babil fa'il sebagaimana berlalu di bab fa'il. Wa minhu ma udmira amiluhu. Jawazan. Di antara maf'ul bih ada yang diidmarkan amilnya. Tiba-tiba maf'ul bih aja, mana amilnya? Jawazan diidmar. Qalu khairan. Taib. Wa wujuban dan terkadang amilnya itu diidmar wajib fi mawadi'ah di berbagai tempat. Hai barakallahu fik. Ah, mujahid, tiba aja mujahid. Ah, ini dia nih, wali ghost. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu wal aslu ila akhir ay annal maf'ula bihi lahu min haythu min haythu taqdimi wa ta'khiri. Salah. Min haythu at-taqdimu wa ta'khiru. At-taqdimu wa ta'khiru. Salatu halatin. Al-ula at-ta'khiru wa huwa al-aslu wa qad yakunu jawazan nahwu daraba zaidun amran wa kamithalil musannifi faqullu min amran faqullun min amran wa dawuda maf'ulun bihi mu'akharun jawazan idh lamani'un lamani'a min taqdimihi 'ala al-fa'il min taqaddumihi 'ala al-fa'ili aw 'ala al-fi'li wa qad yakunu wujuban nahwu daraba Musa 'Isa liwujudil labasi wa nahwu inna ma daraba Zaidun Amran li'annahu mahsurun. Baik. وقالوا والأصل أي أن المفعول به له من حيث التقديم والتأخير ثلاث حالات. مفعول به dari aspek didahulukan maupun diakhirkan ada tiga keadaan. Yang pertama takhir, ini hukum asalnya. Darabtu Zaidan, daraba Zaidun Amran. Waqad yakunu jawazan. Boleh-boleh aja ini ditakhir. Ya, artinya boleh-boleh aja, enggak wajib si Amran diakhirkan. Kenapa? Karena enggak ada yang mengharuskan dia diakhirkan. Kamisal musannif ya, pada contoh seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Fa kullun min Amran wa Dauda, Dauda itu wa warisu Sulaimanu Dauda maf'ulun bih mu'akhkharun jawazan. Id la mani'a min taqaddumihi 'alal fa'il. Karena enggak ada mani. Enggak ada yang mencegah dari didahulukannya kepada fa'il. Aw alal fi'li atau diadhi fi'il. Waqad yakunu wujuban, terkadang wajib. Daraba Musa Isa. Nah ini. Kalau antum takdim si, kan Isa antum ingin menginginkan Isa maf'ul. Musa fa'il. Kalau antum balik daraba Isa Musa, orang akan memahaminya si Isa fa'il, Musa maf'ul. Li wujudi lafsi, karena di sini ada kesamaran. Nahu inna ma darabtu Zaidun Amran li annahu mahsurun. Ya, ini. Nah, ini wajib diakhirkan juga nih. Si maf'ul bih karena dia mahsur. Pakai adatul hasr itu innama. Zaid hanya memukul si Amr. Terus lanjut ats-tsaniyah. Ats-tsaniyatu at-tawassutu imma jawazan nahwu daraba Amran Zaidun id la mani'a min ta'khirihi wa wujuban nahwu innama daraba Amran Zaidun lihasil fa'ili. Baik. Yang kedua at-tawassut, di tengah. Si maf'ul bihnya itu di tengah, berada di tengah antara fi'il dan fa'il. Imma jawazan, apakah hukumnya boleh? Daraba Amran Zaidun id la mani'a min ta'khirih, karena enggak ada yang mencegah diakhirkan dia si fa'il. Atau wajib, wujuban. Innama daraba Amrun Zaidun. Sesungguhnya yang memukul si Amr adalah Zaid. Kenapa? Li hasril fa'il, untuk dibatasinya si fa'il. Tapi kalau untuk dibatasi di hasarnya maf'ul, wajib diakhirkan. Innama daraba Zaidun Amran. Jadi tergantung siapa yang mau dihasar pakai inama, fa'il atau maf'ul. Gitu. Bisa dipahami ya? Kalau yang diinginkan maf'ul, berarti wajib ta'khir. Kalau diinginkan fa'il, fa'il yang wajib ditakhir. Terus Alisa. Asalisatu at-taqdimu 'alal fi'li wal fa'ili imma jawaza nahwu amran daraba zaidun id la mani'a min tawassutihi aw ta'khirihi aw wujuban ta'akhurihi aw wujuban nahwu man darabta likaunihi lahu sadrul kalami wa qad taqaddama shay'un min hadha fi babil fa'ili farji' ilaihi in syi'ta. Nah, yang ketiga di maf'ul bih ditakdim 'alal fi'li wal fa'il. Apakah jawazan hukumnya Amran daraba Zaidun? Boleh aja. It la mani'a, karena yang enggak ada yang menghalangi, mencegah min tawassutihi wa ta'akhurihi. Jadi diakhirkan di tengah maupun diakhirkan. Aw wujuban man dorobta, aslinya dorobta man, begitu. Maka mannya ini man apa? Isim istifham. fi mali nasbin maf'ulun bih muqaddam wujuban. Kenapa wujuban? Likaunihi lahu sadrul kalam. Karena dia punya sadrul kalam, hak di awal kalimat, di istifham. Waqad taqaddama syai'un min hadha fi babil fa'il. Ini udah lewat pembahasan ini di bab fa'il. Farji' ilaihi insyita. Ayo rujuk ke sana jika Anda kehendaki. Silakan merujuk ke sana. Gantian di baca berikutnya. Ya, Mas Priyadi, fadal. Bismillah. Maqala syarih Hafizahu ta'ala wa quluhu wa minhu ma udmiru. Hah? Ma udmira? Ma udmira amilahu. Amilahu. Ila akhir. I'lam anal aslu fi. Hai? Ya. I'lam an ya. Ini kan? Iya, anal. Oh, bingung dia. Yeah. Kenapa dia bingung dia? Kenapa dia salah itu? I'lam anal asla fi nasibil maf'uli an yakuna madhkuran kama fi jami'il amthilatil mutaqaddamati. Wa qad mutaqaddimati. Taib, perhatikan i'lam. Ketahuilah hukum asal pada yang menasabkan maf'ul, amil dari maf'ul, ayakuna madhkuran. Amil yang mesti disebutkan. Kayak saya katakan dorobtu Zaidan, amilnya dorobtu, mesti disebutkan. Jangan tiba-tiba bilang Zaidan, nggak bisa. Ohibbu Zaidan, disebutkan tuh amilnya ohibbu. Jangan tiba-tiba Zaidan, ya. Kama fi jami'il amsilah al-mutaqaddimah, sebagaimana pada contoh-contoh yang lalu. Terus waqad yahdhufu minal dhafu. Waqad yahdhufu minal kalami idza dalla alaihi dalilun ima jawazanahu an yu an yuqalu laka an yuqala laka man darabta fataqulu zaidan fa zaidan maf'ulun bihi li fi'li mahdhufin jawazan dalla alaihi su'ali wa taqdiru darabtu zaidan wa kamithalil musannifi fa khairan maf'ulun bihi li fi'li mahdhufin li fi'lin mahdhufin jawazan dalla alaihi ma qablahu wa taqdiru anzala khairan bidalilin madza anzala rabb bidalili ma anzala bidalili madza anzala rabbukum wa imma wujuban wa dhalika fi sab'at fi sab'ati mawadhi'i mawadhi'a fi sab'ati mawadhi'a dzakara minhal musannifu mawdi'aini wa huma al-ishtighalu wal munada kama sayati fi mawdi'ihi. Baik. Waqad yuhdafu, terkadang amil dari maf'ul bih dihadaf minal kalam, dari pembicaraan. Idza dalla alaihi dalilun, kalau memang ada dalil ya yang menunjukkannya. Nah, dihadapnya itu imma jawazan, apakah boleh nahu ayyukala mandorabta fatakul, antum jawab Zaidan, maka Zaidan maf'ul bih li fi'lin mahdhufin jawazan. Ya, dari mana taunya? Dala alaihi as-su'alu, ditunjukkan oleh pertanyaan. Man darabta, ya, misalkan ya, kita katakan man tuhibbu, ya, man tuhibbu, maninna, apa namanya, maninna astuhibbu, Zaidan, anda mengatakan Zaidan, atau anda mengatakan Amron. Berarti takdirnya apa? Uhibbu Zaidan. Baik. Wa kamitsal musannif wa fa khairan, contoh pada contoh musannif, qalu khairan, mereka mengatakan baik. Ya. Maf'ul bih dari li fi'lin mahdhufin, dari fi'il yang mahdhuf jawazan. Dalla alaihi ma qablah, ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya, takdirnya anzala khairan. Dasar berdalil madza anzala rabbukum? Apa yang Rabbmu turunkan? Ya. Maka qalu khairan, mereka mengatakan khairan. Wa imma wujuban, terkadang dia hadaf amilnya itu wajib. Wa dzalika fi sab'ati mawadi'ah, itu di tujuh tempat. Dzakara minha al-musannifu mawdi'ain, musannif menyebutkan dua tempat saja, yaitu babul istighol, nanti pelajarannya ada istighol dan munada, kama sayati fi mawdi'ihi, sebagaimana akan datang di pembahasan tempatnya tersendiri. Minha babul istighol. Nah, ini panjang nih babul istighol nih. Nah, hakikatuhu, hakikatnya adalah ayat taqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun. Isim mendahulunya dan fi'il di akhir. Au wasfun atau wasaf. Mustagilun bil amal, dia sibuk dengan amal. Fi domir ismi sabiq au fi mulabisi. Ini panjang ini ya. Cukup dulu aja sampai sini. Nah, karena pembahasan istighol ini lumayan berat. Cukup sini dulu. Subhanakallahumma. Dan nanti setelah itu.